Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Man huwa Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Ayuhal asma'ul khamsah. Gak tahu kalian kisah kemarin bahwa Abdul Muttalib bukan maknanya hamba dalam artian yang beribadah kepada Muttalib, tapi maknanya adalah budak hamba sahaya miliknya Muttalib, karena dikira beliau sebagai budak yang Muttalib, tetapi akhirnya melekat nama tersebut. Maka dikatakan dalam ucapan musannif, hasya Abdul Muttalib, dikecualikan Abdul Muttalib. Aina akhir kalimat? Wa Abdullah walidu Rasulullah SAW ahadu bani Abdul Muttalib. Sedangkan Abdullah salah satu dari anak-anaknya Abdul Muttalib. Dan beliau adalah bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tuwfiya fi hayati abihi. Beliau meninggal di masa hidup bapaknya. Bapaknya masih hidup, anaknya sudah meninggal duluan. Qala al-Hafidz Salahuddin Al-Ala'i dalam kitabnya Ad-Durrah As-Saniyah fi Maulidi Khairil Bariyah, qala kana sinnu abihi Abdullah umur bapaknya Abdullah hina hamalat minhu Aminah, ketika Aminah dalam keadaan hamil mengandung Rasulullah SAW, umur bapaknya ketika itu nahu 18 aman 18 tahun. Kalau disebutkan dalam riwayat 19. Tapi 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka saat itu menikah dalam keadaan masih umur belia. Tsumma dhahaba ila al-Madinah, kemudian pergi ke Madinah, liyantara minha tamran, untuk mengambil kurma, yamtar dari kata tamr, untuk memanen kurma, li ahlihi. Masih ingat bahwa beliau menikah dari salah seorang Ansar, yaitu Khazraj. Sehingga di Madinah itu ada saudara-saudara ibunya, akhwaluhu. Sehingga berangkat ke sana untuk memanen kurma-kurma di sana. Famata biha inda akhwalihi. Maka beliau, Abdullah ini meninggal di sana. Di sisi akhwalnya Bani Najjar. Wa Nabi SAW masih ada di perut ibunya, Aminah. Al-Sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kemudian pulang kembali ke Mekah. Qultu wa sara Nabi SAW lama wada'athu ummuhu fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Maka jadilah Nabi SAW ketika dilahirkan sudah tidak ada bapaknya, yatiman, dipelihara oleh jadduhu, oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini berbeda dengan Abdul Haris, itu pembahasan kita. Berbeda dengan Abdul Uzza, karena Abdul Uzza, Abdul Sanam, Abdul Haris, Abdul Abad, karena Haris adalah nama makhluk. Qala al-Hafidz al-Dhahabi, wa tuwfiya abuhu Abdullah wa lin-nabiy 28 shahran. Ketika meninggal bapaknya Abdullah, Nabi SAW dalam keadaan 28 shahran, 28 bulan. Qila aqallu min dhalik, kurang dari itu. Wa qila huwa hamal, seperti pendapat yang pertama tadi. Wallahu ta'ala alam. Tuwfiya bil Madinah, dia meninggal di Madinah. wa kana qad qaddamaha liyamtara biha tamran, dan beliau datang sana untuk mengambil atau memanen kurma. Wa qila qad marra biha raji'an nasyam, dikatakan pula bahwa beliau meninggal ketika melewati Madinah sepulang dari Syam. Wa asha 25 sana, dan hidup 25 tahun. Qala al-Waqidi wa dhalika athbatul aqawil fi sinnihi aw fi sinni wafatihi. Ini yang paling asbat dari pendapat-pendapat tentang umurnya dan umur wafatnya. Tayyib tuwfiyat ummuhu Aminah bil Abwa. Ibunya meninggal di daerah Abwa. Wa hiya raji'atun bihi, ketika pulang membawa anaknya yaitu Rasulullah SAW ke Mekah. Setelah ziarah ke saudara-saudara ibunya dan bapaknya Bani Adi ibn Najjar. Wa huwa yawma idzin ibnu sitti sinin, dan beliau dalam keadaan berumur 6 tahun. Wa mi'at yawm, 6 tahun 100 hari. Wa qila ibnu arba' sinin, dikatakan pula berumur masih 4 tahun. Ada yang menyatakan 6 tahun, ada yang menyatakan 4 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti masih umur sekian, 4 atau 6 tahun, Rasulullah SAW sudah ditinggal ibunya dan bapaknya, yatim piatu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma matat ummuhu hamalathu ummu Ayman, ketika meninggal ibunya, maka diambil Rasulullah SAW yang masih kecil waktu itu dan dipelihara oleh Ummu Aiman. Maulatuhu ila jaddih. Ummu Aiman adalah maula budak yang sudah dimerdekakan oleh kakeknya. Fakana fi kafalatihi ila an tuwfiya jadduhu. Maka beliau alaihi salatu wassalam terus dipelihara oleh Ummu Aiman hingga meninggal kakeknya. Dalam keadaan Nabi SAW berumur 8 tahun. Fa'usa bihi ila ammihi Abi Talib, maka dipesankan oleh kakeknya Abdul Muttalib kepada pamannya, paman Rasulullah SAW, Abu Talib. Dan titip anak ini. Intaha kalamul hafidh, selesai ucapan al hafidh. Tip kembali kepada pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala yang awal pertama kita baca, yaitu tentang walain adaknahu rahmatan minna, atau ayat sebelumnya yang berbunyi lamma taghasyaha hamalathu hamlan khafifan famarrat bih ila akhirih. Berkata musannif rahimahullahu taala an ibni abbas fil ayah qala lamma taghasyaha adam hamalat fa atahuma iblis, ketika taghasyaha adam maka hamillah Hawa, kemudian didatangi keduanya oleh iblis. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah, kata iblis, aku adalah sahabat kamu berdua, alladhi akhrajatkuma, yang telah mengeluarkan kamu berdua dari surga. Litutiunani aw liaj'alanna lahu qarni Ailin, agar engkau mentaati aku, atau aku jadikan engkau seperti qarni atau qarna ailin. Fayakhruju min batnihi fayashiqquhu, maka keluarlah dari perutnya dalam keadaan tidak sempurna. Yashiqquhu maknanya separuh, jadi cacat. Qala wala af'alanna wala af'alanna, aku akan berbuat begini, aku akan berbuat begitu. Ini mengancam. yuqawwifuhuma, menakut-nakuti keduanya. Sammiyahu Abdul Harith, kata iblis, namakan dengan Abdul Harith. Fa'abaya an yuti'ahu, Adam dan Hawa menolak untuk mentaati iblis. Fakharaja mayyitan, maka keluar dalam keadaan meninggal. Yani lahir dalam keadaan meninggal. Tsumma hamalat, kemudian hamil lagi. Fa'atahuma, didatangi lagi oleh iblis. Faqala mithla qawlihi, diucapkan lagi ucapan seperti yang tadi. Kalau engkau tidak namakan, tidak menuruti aku, nanti akan lahir begini, akan lahir begitu. Fa'abaya an yuti'ahu, maka keduanya menolak juga untuk mentaati iblis. Fakharaja mayyitan, lahir lagi, meninggal juga. Tsumma hamalat fa'atahuma, kemudian hamil lagi, dan iblis berkata lagi, mendatanginya dan berkata seperti yang pertama dan kedua. Fa'adrakahuma hubbul walad, maka keduanya, Adam dan Hawa, terkena keinginan yang sangat pengen punya anak. Fasammayahu Abdul Harith, maka dinamakan Abdul Harith. Fadzalika qawluhu, maka inilah ucapan Allah SWT, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, keduanya menjadikan baginya sekutu pada apa yang diberikan pada keduanya. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Kemarin yang berpendapat bahwa ini adalah Adam dan Hawa adalah siapa? Justru yang jumhur. Tayib, siapa yang menolak? Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Katsir menyatakan aku bermadzhab dengan madzhabnya Al-Hasan, yaitu bahwa itu bukan Adam dan Hawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan dinukil dalam tafsir. Wa akhrajahu Sa'id ibn Mansur, dan juga Ibn al-Mundhir, kama fi Durr al-Mansur. Di dalam syarahnya disebutkan qad qaddamna nadhirahu an Ibn Abbas fil ma'na, sudah lewat yang semirip dengan ini, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, walahu bisanadin sahihin an Qatadah, dan juga dari beliau, ini Ibn Abbas, dengan sanad yang sahih dari Qatadah, qala syuraka fi ta'atihi, yang dimaksud sekutu adalah sekutu dalam ketaatan, walam yakun fi ibadatihi, tetapi bukan bermakna beribadah kepada selain Allah. Jadi jangan menganggap bahwa Adam dan Hawa berbuat kesyirikan, tidak. Walau bisa nadin sahih, tadi riwayat juga dari Ibn Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud syuraka adalah syuraka fit ta'ah, sekutu bagi Allah dalam ketaatan, artinya mentaati Allah dan ternyata mentaati juga selain Allah. Walau bisa nadin sahih an Mujahid fi qawlihi la'in ataitana salihan qala ishfaqa alla yakuna insanan, keduanya khawatir kalau tidak lahir dalam bentuk manusia. Wa dzukira ma'nahu anil Hasan, dan disebutkan pula maknanya dari Al-Hasan dan juga dari Sa'id sepertinya Ibnu Musayyib wallahu a'lam, wa ghairihima, dan lain-lain dari keduanya juga dinukil oleh Ibnu Hatim dalam tafsirnya dan juga disebutkan dalam Namuddur Ad-Durrul Mansur, dalam Ad-Durrul Mansur. Qala Syaikhuna rahimahullah, inna hadha syirk fi mujarrad tasmiyah, padahal sekutu tadi atau menyekutukan tadi fi mujarrad tasmiyah, hanya penamaan, lam tuqsad haqiqatuha, tidak diniatkan hakikat dari makna penamaan tersebut. Demikian kata Syaikhuna rahimahullahu ta'ala. Wa huwa mahmalun hasan, dan ini mahmalul hasan. Mahmal itu tafsiran, yani dibawa kepada makna seperti itu, itu hasan. Yubayyin anna ma waqa'a minal abawaini, menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada abawaini, Adam dan Hawa hanya sekedar penamaan, tidak menghendaki hakikatnya. Penyembah misalnya, penyembah hari, enggak. Adam dan Hawa tidak memaukan itu. Innama huwa mujarradu tasmiyah, itu hanya penamaan saja, tidak meniatkan makna yang terkandung di dalamnya. Walam yaqsida ta'bidahu li ghairillah, dan tidak memaksudkan pula sebagai ta'bidahu, sebagai menghambakan dirinya atau menghambakan anaknya kepada selain Allah, tidak. Wa hadha ma'na qaulu Qatada, dan ini makna qaulu Qatada. Apa qaulu Qatada? Syuraka fi tha'ah, hanya menyekutukan dalam masalah taat. Yang hampir sekian atau hampir mayoritas kaum muslimin kadang-kadang mentaati temannya dalam kemaksiatan. Diajak bolos, bolos. Masa itu syirik? Padahal itu juga sejenis. Diajak kepada sesuatu yang jelek, yang dosa, yang haram, dia mau. Barakallahu fikum. Kalaupun dikatakan syirik, maka itu adalah syirkun asghar, karena tidak menghendaki makna yang terkandung di dalamnya bahwa ini adalah hamba yang menyembah hari. Tidak, tidak maukan ke sana. Karena makna dari abad juga bisa bermakna budaknya, bisa bermakna sahaya, ila akhirnya. Walam yakun fi ibadatihi, bukan pada masalah peribadatan. Intaha al-bab, walhamdulillahi rabbil alamin. Babu qawlillahi ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. Bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah atau serulah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah mereka-mereka yang berbuat ilhad dalam nama-nama Allah SWT. Ilhad adalah imalah, menyelewengkan, menyerongkan, atau memindahkan kepada makna lain. Akan disebutkan insyaAllah dalam syarahnya. Ucapan musannif rahimahullah tentang bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirihi, itu adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dzakara Ibn Abi Hatim rahimahullah dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa makna yulhiduna fi asma'ihi, maknanya yushrikuna bihi, atau yushrikuna fi asma'ihi. Wa anhu, dan dari beliau juga, makna ilhad, ta'rifun al-lahad, limadha yusamma al-lahad, ipun kemboja, maksudnya kuburan gitu, biasanya ada kuburan aku pohon kemboja, tahu yang lahad kan? Kalau kalian mengantarkan jenazah, kalian lihat lahat itu kadang-kadang dibikin di tengah, kadang-kadang dibikin di pinggir. Tetapi yang aslinya itu adalah begini. Nah, kemudian dimasukkan, namanya liang lahat, disisipkan sehingga ketika dikubur dia aman. Kalau ini masih harus ditutup dengan papan. Nah, ayo, tengah juga sama, harus ditutup dengan papan. Kalau ini nggak usah, cuma beberapa tanah nggak bisa begini, kalau begini akan ambruk atasnya. Ala kulli hal, yang saya maksud adalah untuk menerangkan kalimat lahada, artinya dari aslinya nyerong, dari aslinya lewat sedikit, dari aslinya menyimpang. Itu nama makna ilhad lughatan. Makna ilhad lugatan adalah menyimpang dari aslinya atau keluar dari aslinya. Ditafsirkan secara syar'i disebutkan yusyrikuna bihi atau yusyrikuna fi asma'i. Contoh sammul lat minal ilah. Mereka menamakan berhalanya dengan Allah. Dari kata ilah al-hada ilallah. Kata ilah diselewengkan oleh mereka, lahadahu menjadi lat. Demikian Uzza itu adalah dari kata al-aziz. Mereka serongkan kepada Uzza. Demikian pula yang lain seperti Manat dan sebagainya. Kata Al-A'mash rahimahullah yadkhuluna fiha ma laysa minha. Termasuk ilhad adalah memasukkan ke dalamnya apa yang bukan daripadanya. Memasukkan ke dalam asma Allah apa yang bukan asma Allah. Berarti berapa kita dapatkan al-ilhad, bentuk-bentuk ilhad? Al-ilhad pertama asyraka. Bagaimana bentuknya asyraka? Menganggap ada yang seperti nama-nama Allah. Ada nama-nama Allah, ada pula yang menyandangnya selain Allah. Itu asyraka bihi. Yang kedua, al-hada awwala. Dari lugatan, dari bahasa atau dari kalimat ilhad itu sendiri. Yani awwalahu ila ma'nan batil. Al-hadahu ila ma'nan batil. Yang ketiga disebutkan di sini memasukkan. Idkhal. Ma laysa minhu. Memasukkan apa yang bukan daripadanya. Seperti Allah SWT dipanggil dengan Bapak. Itu bukan nama Allah SWT. Dan musyrikun dan kaum Nasrani yang kadang memanggil dengan kalimat tersebut. Maka dia adalah kesyirikan atau ilhad fi asma'illah, dalam nama-nama Allah SWT. Walaupun ditulisnya dengan bahasa Arab, karena kaosnya banyak dijual, kaligrafi tulisannya. Kaligrafi, kamu melihatnya kaligrafi persis, tapi di sini ada kata ya abana. Pernah lihat? Ini kaligrafi semua kata-katanya. Di tengahnya ada kalimat ya abana. Ternyata itu Nasrani yang bikin. Wahai Tuhan Bapa, begitu maknanya. Tapi terus dengan bahasa Arab. Sehingga beberapa kaum muslimin tertipu. Allah tidak dipanggil dengan ya abana. Dipanggil rabbana. Rububiyah, ilahana, uluhiyah. Dengan sekian asmaul husna yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullahu taala, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Ini semua di dalam matan. Sehingga kalian baca, kalian hafalkan juga nanti ketika membaca bab. Syarah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahida, 100 kurang 1. Man asaha dakhala jannah, siapa yang menyebutkannya, menghitungnya, maka dia akan masuk surga. wa huwa witrun yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala witir dan menyukai yang ganjil atau yang witir. Akhrajahu fi sahihain min hadis Sufyan ibn Uyainah, dari hadis Sufyan ibn Uyainah, diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Yaman, dari Abi Zanad, dari Al-A'raj anhu. Wa akhraja Tirmidzi an Al-Jawzani an Safwan ibn Salih an Al-Walid ibn Muslim an Shu'aib bi sanadihi mithluhu. Berarti Tirmidzi juga meriwayatkan. Tetapi alhamdulillah dengan Bukhari dan Muslim meriwayatkan sudah cukup meyakinkan, apalagi diriwayatkan pula di dalam Sunan Tirmidzi. Wa zada ba'da qawlihi yuhibbul witra, ditambah atau ada tambahan lafaz di dalam riwayat Tirmidzi setelah kalimat yuhibbul witra disebutkan huwallahu alladhi la ilaha illa hu huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbirul khaliqul bari al-musawwirul ghaffar al-qahharul wahhab ar-razzaq al-fattah al-alim al-qabid al-basit al-khafid al-rafi' al-mu'izz al-mudhil as-sami' al-basir al-hakam al-adl al-latif al-khabir al-halim al-azim. Kenapa senyum-senyum? Takut hafalannya panjang. Dibagi hafalannya ini niscaya pada pertemuan berikutnya belum selesai. Pada pertemuan berikutnya juga mungkin belum selesai. Tiga pertemuan, artinya panjang waktunya. Kalau gitu setiap ketemu kamu setoran nyicil, ya, boleh pakai angsuran. Ya. Jadi pertemuan pertama kamu baca lafaz yang pertama, nanti baru yang berikutnya. Ya. Atau sarahnya tidak perlu dihafal, karena di dalam syarah bukan dalam matan. Khairun insyaallah. Lah mau tidak mau harus hafal ini. Barakallahu fikum. Al-Azim al-Ghafur al-Syakur al-Ali al-Kabir al-Hafiz al-Muqir. Ikhwan ibn a'azzakum, perhatikan ya tullab bahwa ini tambahan ini di dalam riwayat Tirmidzi. Sehingga ketika ada menyatakan hadis ini dhaif, saya terkejut. Hadisnya Bukhari dan Muslim kok dhaif? Hadisnya Bukhari dan Muslim, tetapi rinciannya dari nama-nama tadi tidak seperti sahih Bukhari dan Muslim. Maka para ulama membahas tentang kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Asyakur al-Ali al-Kabir al-Hafidh al-Muqid al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Wasi' al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Ba'ith al-Shahid al-Haq al-Wakil al-Qawi al-Matin al-Wali الحميد المصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الرؤوف الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديء الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي ابن بركات الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. Lihat ucapan Tirmidzi, dan telah diriwayatkan dari selain riwayat Abu Hurairah, tapi kami tidak mengetahui dalam sekian banyak riwayat disebutkan nama-nama tadi secara rinci kecuali di dalam riwayat ini. Disebutkan riwayat Tirmidzi, barangkali cetakannya berbeda, enggak ada footnote-nya. Maka kata sebagai tambahan, kalau ada walhamdulillah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab beliau yang dikenal dengan Sunan, tetapi sesungguhnya namanya Al-Jami' li-Tirmidzi. Al-Jami' li-Tirmidzi. Nomor hadis 3502. 3502. Dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah di dalam Sunan dengan nomor hadis 3861. Sunan Ibnu Majah 3861. Bisyakin akhar, dengan konteks yang sedikit berbeda. Qala al-Busiri, berkata al-Busiri di dalam kitabnya Misbahuz Zajjaj atau Misbahuz Zujajah. Judulnya Misbah Az-Zujajah. Juz ketiga, halaman 208. Berkata Buziri, isnadu Tariq Ibn Majah da'if. Isnad jalan Ibn Majah da'if. Baik, ada yang penting juga dalam footnot, yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau yang cetakannya berbeda dan tidak ada footnot ini, sayang sekali kalau tidak dicatat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, di dalam Majmu' Fatawa juz ke-22 halaman 482. Juz 22 halaman 482. Huffadu ahlil hadith yaqulun, para penghafal-penghafal hadis mereka berkata, hadihi ziyadah, tambahan ini, mimma jama'ahul Walid ibn Muslim, tambahan ini adalah apa yang dikumpulkan oleh Al-Walid ibn Muslim. Tambahan ini adalah apa yang dikumpulkan oleh Walid ibn Muslim. An syuyukhihi, dari guru-gurunya, dari kalangan ahlul hadith. Baik, berarti walaupun ini sidraj barakallahu fikum, sidraj idraj adrajahu, dari aqwal atau dari qaulur rawi yang mengumpulkan dari guru-gurunya, tetapi hadza ilm barakallahu fikum, ini adalah ilmu, paling tidak ini adalah ucapan mereka para ulama ahlul hadis tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya nama-nama Allah tidak terhitung banyaknya, sifat-sifat Allah juga tidak terhitung banyaknya, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Berarti banyak sekali nama-nama Allah tidak terhitung. Disebutkan samaita bihi nafsak, yang kau berikan nama untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitabmu. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan pada salah satu dari hamba-hambamu, ini para rasul. Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, atau yang kau simpan sendiri dalam ilmu ghaibmu. Jadi sehingga paling tidak ini diantaranya, diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nuwasil insyaallah fi darsil ati bismillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.